ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, itu terdapat kemenangan-kemenangan. Kata muallif, hafizahumullah, inna lilladhina yakhafuna rabbahum wa ya'maluna salihan fawzan. Sesungguhnya orang-orang yang takut terhadap Allah Azza wa Jalla, Rabbnya, sehingga dengan rasa takutnya mereka pun beramal soleh. Maka buat mereka mendapatkan fauzan, kemenangan. Apa kemenangannya? Yudkhiluhumul jannata. Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Ini hadiah buat para juara, buat para pemenang yang perlombaannya dilakukan di dunia. Apa bentuk perlombaannya? Perlombaannya adalah berlomba-lomba di dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakhafuna rabbahum wa ya'maluna shalihan. Mereka takut kepada Rabb-nya dan mengamalkan amalan soleh. Maka ini adalah hakikat dari kemenangan yang sejati. Dimasukkan ke dalam al-jannah. Kata beliau, hafizahumullah ta'ala, inna lahum basatina azimatin atau basatina ma'azimatan wa'anabat. Sesungguhnya buat mereka kebun-kebun dan juga anggur-anggur, buah-buahan anggur yang ada di surga. Hadaiqa wa a'naba. Buat mereka kebun-kebun dan juga pohon-pohon anggur. Masyaallah ikhwan rahiman wa rahmakumullah, kalau disebutkan hadaiq atau jamak dari hadiqah, kebun-kebun di surga, itu jangan sampai terbetik di tengah-tengah pikiran kita itu seperti kebun-kebun di dunia, seperti kebun-kebun yang ada di dunia. Kalah ya, bukan seperti itu. Akan tetapi di sana kebun-kebun yang tentunya namanya saja dan hakikatnya sangat-sangat berbeda. Ya, hakikatnya sangat-sangat berbeda. Yang mana barakallahu fikum, buah-buahannya ya wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan dengan kenikmatan-kenikmatan surga, buah-buahan surga yang mirip saja. Tapi hakikat daripada kenikmatannya itu berbeda. Wa kawa'iba atroba, demikian juga di antara bentuk kenikmatan kepada mereka adalah para bidadari-bidadari yang mereka ini memiliki atroba. Atroba ini di antara penafsirannya yang disebutkan di sini, barakallahu fikum, walahum zaujatun hadisatus sin. Mereka memiliki para istri yang usianya sangat muda belia. Qadistadarat asda'uhunna, dalam keadaan apa? Istadarat, asda'uhum. Maaf, disebutkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tafsirnya oleh muallif rahimahullah taala dalam tafsirnya, yang payudaranya itu dalam keadaan apa? Bulat. Ya. Kalau di dalam tafsir terjemahan bahasa Indonesia, yang gadis-gadis yang montok-montok. Ya. Ma'atifa in yasir, sambil terangkat sedikit. Ya, jadi di sana semua serba sempurna, termasuk kenikmatan para istri-istri ahlul jannah. Ya, mereka senantiasa dalam keadaan gadis. Ya. Kemudian kondisinya sangat-sangat sempurna dan sangat-sangat menyenangkan bagi para suami-suami mereka. Baik. Mustawiyatun fi sinnin wahidatin, mereka berada dalam satu umur. Jadi bertambah hari, bukan kemudian bertambah tua. Beda dengan wanita dunia. Bertambah tahun, bertambah ya, hilang pudar kecantikannya. Tapi kalau istri-istri ahlul jannah itu adalah orang-orang yang senantiasa dalam satu usia. Ya, tidak pernah menjadi tua, apalagi menjadi barakallahu fikum ya, nenek-nenek sebagaimana wanita-wanita di dunia. Kemudian diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ka'san dihaqa. Di antara kenikmatan ahli surga berikutnya adalah adanya ka'san dihaqa, gelas-gelas yang berisi minuman-minuman yang berbagai macam isinya. Ya. Disebutkan dalam tafsirnya hafizahumullah taala, walahum ka'sun mamlu'atun khamron. Dan buat mereka terdapat gelas yang penuh berisi dengan khamr. Sekali lagi, kalau kita lagi berbicara tentang kenikmatan surga, tentunya berbeda dengan kenikmatan yang ada di dunia, termasuk khamrnya. Khamrnya itu berbeda. Kalau khamr dunia rasanya bagaimana rasanya? Khamr dunia? Hah? Yang pernah merasakan tentunya katanya enggak enak. Ya. Subhanallah. Beda kalau khamr akhirat. Ya. Itu tidak membuat pusing, ya. Dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Nanti di surga akan ada sungai yang terbuat dari khamr yang lezat bagi orang yang meminumnya. Ya. Tidak membuat pusing, tidak bikin mabuk. Ya, masya Allah, ini diantara bentuk kesempurnaan dari kenikmatan orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan, la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Mereka tidaklah mendengar di dalam surga tersebut ucapan-ucapan yang sia-sia, apalagi ucapan-ucapan yang dusta. Jadi di surga semua ucapan itu penuh dengan kesempurnaan. Kalau tadi dari segi makanan minumannya begitu sempurna, ya, kenikmatan menikah ya secara barakallahu fikum dengan istri begitu sempurna. Sekarang dari segi pendengarannya, kalau dari segi pendengaran di surga, la yasma'una fi hadhihi jannati batilan minal qaul, mereka tidak mendengarkan di dalam surga ini ucapan-ucapan yang batil. Ya. Wala yakdzibu ba'dhum ba'dha, tidaklah berdusta satu dengan yang lainnya. Kalau di dunia masya Allah sering ya telinga kita ini tertimpa perkara yang batil. Ya, dan ini yang sulit dihindari. Ya, kita mau pergi naik mobil umum dari sini ke Palu. Ya. Yang terdengar nyanyian masya Allah. Yang terdengar musik-musik. Pemasukan lagi perkara yang batil. Ya. Kita lagi gak sengaja duduk di sampingnya saudara-saudara kita kaum muslimin yang belum paham misalkan. HP-nya bunyi, Masya Allah, lagu-lagu dan seterusnya masuk lagi kepada telinga kita, perkara yang batil. Ya, fa subhanallah, kalau di surga yang seperti ini tidak ada. Selamat dari kejelekan-kejelekan. Ya, selamat dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Itu semua sebagai balasan pahala ya yang diberikan oleh Rabbmu. Ata'an hisaba dan juga sebagai apa? Pemberian yang sangat-sangat mencukupi untuk dirimu. Ya. Kata mu'alif hafizahumullah, lahum kullu dhalika jazaa'an wa minnatan minallahi wa ata'an katsiran kafian lahum. Itu semuanya buat mereka adalah balasan karunia dari Allah Azza wa Jalla, pemberian yang begitu banyak yang sangat-sangat mencukupi bagi mereka para hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Masya Allah hadirin, pemberian yang Allah berikan di surga itu begitu sempurna ya, sehingga orang kalau sudah memasuki surga merasa cukup dan merasa dirinya adalah orang yang paling berbahagia dengan kenikmatan surga. Ya, berbeda kalau kenikmatan dunia sudah diberikan banyak sekali kenikmatan, dia akan terus merasa kurang. Dia tidak pernah merasa puas. Kenapa? Karena kenikmatan dunia manisnya itu ibarat minum air garam, minum air laut. Tambah minum tambah haus, tambah dapat dunia tambah kurang. Ya, karena ini kenikmatan yang semu. Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kenikmatan dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Beda kalau kenikmatan surga itu begitu sempurna dan seorang kalau sudah mendapatkannya dia akan merasa cukup, merasa puas dan merasa pada puncak kebahagiaan. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Ya, yaitu Rabb ya yang mentarbiyah, yang mengatur langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ar-Rahmanu yang Maha Pengasih ya. La yamlikuna minhu khitaba. Maka mereka tidak mampu ketika nanti pada yaumul kiamah ya untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam tafsir yang sini, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, dialah Allah Rabb yang mengatur langit yang tujuh dan bumi serta di antara yang keduanya. Rahmanud dunya wal akhirah, zat yang maha merahmati di dunia dan juga di akhirat. La yamlikuna an yas'aluhu illa fima ya udzina lahum fihi, mereka tidaklah bisa untuk meminta syafaat kepada Allah kecuali dalam perkara-perkara yang diizinkan buat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, pandan pada hari itu berdirilah Jibril ya dan juga para malaikat. Nama lain dari malaikat Jibril adalah ruh ya. Dalam keadaan apa? Mereka shaffan, berbaris-baris. La yatakallamun, mereka tidaklah berbicara illa man adzina lahur rahman, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla yang Maha Rahman. Ya, wa qala sawaba, dan ia tidak mengatakan kecuali mengatakan kebenaran. Dzalikal yaumul haq, itu adalah hari yang pasti ya, itu adalah hari yang pasti terjadi, hari kiamat. Baik, fadhal limana azina Allah yakum, dikatakan di sini ya. Yauma yaqumu Jibril alaihi salam wal malaikatu mustafin, ketika Jibril dan para malaikat berdiri berbaris-baris ketika hari kiamat. La yashfa'una illa liman adzina lahur rahman fi syafa'ah, maka manusia dan para malaikat tidak bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang Allah berikan izin kepadanya. Wa qala haqqan wa sadadan, dan dia akan berkata yang hak, yang benar. Ya, jadi ini terkait dengan syafaat, barakallahu fikum. Orang tidak akan bisa mendatangkan syafaat untuk orang lain kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ini di antara dalil bahwasanya syafaat itu harus dengan izin Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Maka barang siapa ya maka barang siapa yang menghendaki ya ittakhadha ila rabbihi ma'aba, maka dia akan menempuh jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebutkan di sini barakallahu fiikum. Ya, dzalikal yaumul haq, itu adalah hari yang pasti terjadi, hari kiamat. Alladzi la raiba fi wuqu'ihi, yang tidak ada keraguan tentang pasti terjadinya. Faman syaa najah, barang siapa ingin selamat min ahwalihi, dari dahsyatnya hari kiamat. Falyattakhid ila rabbihi marja'an. Silahkan atau hendaknya dia segera mengambil langkah-langkah, jalan-jalan menuju Allah ya, dengan bil amal soleh, dengan beramal soleh ya. Kenapa? Hari kiamat pasti terjadi ya, maka wajib bagi setiap insan untuk ya beramal untuk menghadapi hari kiamat. Kemudian ayat yang terakhir, Allah Azza wa Jalla menyebutkan inna angzarnakum azaban qoriba, sesungguhnya kami sudah peringatkan kepada kalian ya akan datangnya azab yang sangat dekat ya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, ketika seorang akan melihat apa yang telah dia perbuat ya, apa yang kedua tangannya telah perbuat ketika di dunia. Karena dalam sekian banyak dalil, orang-orang akan melihat buah daripada amalannya di alam akhirat. Kemudian orang-orang kafir akan mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turobat. Orang kafir akan mengatakan duhai seandainya aku jadi tanah saja. Ya. Kenapa? Karena menghadapi dahsyatnya hari kiamat pertanggungjawaban amal, mereka akhirnya takut dan ingin menjadi tanah saja. Karena kalau jadi tanah dia tidak akan dihisab, tidak akan mendapatkan ya balasan. Kata muallif wafaqullah, inna hadzarnakum adzaba yaumil akhirati alqarib. Sesungguhnya kami telah peringatkan kepada kalian azab hari kiamat yang sangat dekat. Alladzi yarafihi kullu mri'in ma 'amila min khairin aw iktasaba min ismin. Yang mana di sana seorang akan melihat apa yang telah dia kerjakan, amalan kebaikan ataukah amalan dosa. Ya. Wa yaqulul kafir min haulil hisab. Orang kafir akhirnya ketika dihisab mengatakan ya laitani kuntu turoban falam ub'ats. Duhai seandainya aku ini jadi tanah saja, tidak usah dibangkitkan ya, angan-angan yang tidak akan mungkin dipenuhi ya, dan satu penyesalan yang tiada taranya. Sebagai penutup barakallahu fikum ya, mari kita senantiasa memperbanyak amal soleh di kehidupan dunia agar jangan sampai kita menjadi seorang yang menyesal ketika hari kiamat kita tidak cukup mendapatkan bekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan taufik untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam bishawab.